masak sendiri, makan makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Cinta aku tak punya, kekasih pun tiada, semuanya telah pergi, tak tahu kemana. Hidup serasa kaku, bagaikan angka satu, meranalah kini berakhir. Masak, masak sendiri, makan, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Kemana harus kemana, diriku membuang sepi.